Ini qard. Pinjaman ini mirip juga gadaian. Misalnya nanti ini bisa riba, bisa tidak. Bisa masuk riba, bisa tidak. Qard sudah dimaklumi, itu kita kasih harta, kita kasih barang kepada orang yang akan mengambil manfaat darinya, dan dia akan kasih kita gantinya dengan yang sama. Itu namanya apa? Pinjam. Namanya pinjam. Itu namanya qard. Qard ini dibolehkan. Seorang memberikan pinjaman pada orang lain, karena itu termasuk berbuat baik. Masuk dalam keumuman ayat, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala senang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini masuk qard. Bahkan di pembahasan kita sebelumnya juga, jual beli secara salam, secara salaf, itu juga masuk di qard. Paham kan? Kita kasih uangnya, sama seperti bentuk meminjam. Cuma bedanya kita akan jual beli, bukan akad pinjam. Bukan akad pinjam. Jelas masalah qard ini adalah masalah yang disyariatkan, dibolehkan. Pada asalnya. Ini termasuk juga dalam bab ta'awun ala birri wa taqwa. Dan ada keutamaannya. Karena memudahkan urusan kaum muslimin, saudara yang lain di dunia ini. Di dunia ini. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa al-qard ini termasuk mahasin ad-din. Termasuk keindahan agama kita. Qard ini dibolehkan, termasuk keindahan dalam agama kita. Iya. Kan orang yang memberikan pinjaman itu sama dengan bersedekah. Sama dengan bersedekah, walaupun dia akan ya dituntut untuk kembalikan kan yang dia pinjam, tapi masuk dalam nilai bersedekah. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali pasti seperti bersedekah satu kali. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naqata an mu'minin qurbatan min qurbi dunya, naqatallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Siapa memberikan kelapangan kepada seorang mukmin, dia lagi susah. Artinya diberikan apa? Pinjaman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia nanti di kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Perkara meminjamkan ini adalah hal yang disyariatkan pada asalnya. Lihat kata beliau rahimahullah, an Abi Rafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakron. Bakron pakai kaf. Fa qadimat alaihi ibl as-sadaqah. Fa amara Abu Rafi ayyaqdi ar-rajul bakrohu. Faraja ilaihi Abu Rabi, faqala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Faqala utuhu iya, fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'a. Kata beliau dari Abu Rabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang lelaki bakron, ya, anak unta. Anak onta yang masih muda. Maka datang kepada beliau unta sedekah. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayar orang itu tadi, anak untanya. Faraja ilaih Abu Rafi, maka Abu Rafi kembali kepadanya. Faqal, sampai di situ dulu tadi itu menunjukkan boleh kita meminjam. Boleh kita apa? Meminjam. Tidak apa-apa. Walaupun diambil manfaat. Si yang meminjam ambil apa? Manfaat. Paham kan? Yang dilarang sebentar itu yang dikasih pinjam. Dia mengambil manfaat. Kalau yang meminjam ambil manfaat, tidak apa-apa. Ya kan? Maksudnya kita pinjamkan uang. Dia putar sebagai modal. Ya? Atau dia mau apa, kasih makan anak istrinya, kemudian nanti dia bayar. Dia ambil manfaat namanya kan? Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Jadi yang manfaat ini yang meminjam. Adapun yang meminjamkan, sebentar akan kita bahas. Yang meminjamkan. Kalau dia persyaratkan manfaat, masuk dalam riba qard. Masuk dalam riba qard. Iya. Jadi perbuatan Nabi ini menunjukkan boleh orang melakukan apa? Pinjaman. Iya. Faqala, ketika Abu Rafi tidak mendapatkannya, illa khiyaran rubaiyah, kecuali unta besar, dewasa. Faqala utuha iyah, berikan kepadanya. Fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'a, sungguh orang terbaik adalah orang yang paling bagus dalam membayarnya. Nah, di sini pula kita bisa pahami nanti, kalau kita bayar lebih tanpa ada syarat sebelumnya, boleh tidak apa-apa. Nah, boleh tidak mengapa. Kita utang 10 juta. Dan kita bayar misalnya 15 juta tanpa ada perjanjian. Tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Ini Masya Allah. Kalau ada perjanjiannya, wah ini jelas haram. Karena ini juru manfaat. Diambil manfaat, di belakangnya masuk dalam riba, qard. Masuk dalam riba, qard. Iya. Kemudian kata beliau, setelah beliau bawakan hadis, wa man iqtarada syai'an fa alaihi raddu mithlihi in kana mithliya. Masyaallah. Siapa yang meminjam sesuatu, meminjamkan, siapa yang meminjam sesuatu, maka wajib baginya mengembalikan semisalnya. Kalau dia ada semisalnya. Paham kan? Kalau ada yang semisalnya. Misalnya dia pinjam uang, kan uang ada semisalnya. Dengan uang juga. Dia kembalikan, wajib kembalikan apa? Semisalnya. Itu yang wajib. Kalau tambah, dia tambah, berarti itu kan dari nadab darinya. Iya. Ini kalau semisal. Karena kalau tidak masuk dalam riba, qard. Kemudian kata belum? Wa yajuzu ayyarudda khairan minhu lil khair. Iya. Dan boleh kata beliau baginya untuk mengembalikan yang baik darinya, yang lebih baik darinya dengan lebih baik. Artinya kalau berdasarkan hadis tadi kan lihat, dia pinjam bakron unta kecil, muda diganti dengan apa? Unta dewasa. Boleh enggak? Nah, boleh. Ini diambil dari hadis tadi. Boleh. Dengan dalil apa yang disebutkan di hadis Abu Rafi tadi. Ya. Hanya saya sebagian para ulama mempersyaratkan yang penting ya terpenuhi dua syarat. Pertama, barang itu bukan barang riba. Ya. Barang itu bukan barang riba, karena kalau barang riba dengan barang riba, tahu kan? Ya. Kalau ditambah di saat akad, riba fadl. Kalau ditambah saat bayar, berarti riba nasiah. Hati-hati. Dan ini dipersyaratkan dia bukan barang riba. Sebagai ulama mempersyaratkan seperti itu. Ya. Yang kedua, tambahan itu tidak dipersyaratkan di asal akad. Syarat yang kedua, tambahan itu tidak dipersyaratkan di mana? Di asal akad. Kalau ada di akal akad, riba. Hati-hati itu. Kalau dipersyaratkan di akal akad, itu sudah apa? Sudah riba. Walaupun nanti dia tidak bayar seperti itu. Paham kan? Jadi orang yang beli jual beli cicil, misalnya, boleh. Kan dia utang ini. Sama dengan jual beli nanti, masalah pembahasan utang. Boleh dengan syarat, tentukan dulu. Dan kalau dia tambah, kalau kamu terlambat denda, oh ini akad riba namanya. Ini akad riba. Tidak boleh dipersyaratkan seperti itu. Tidak boleh dipersyaratkan seperti itu. Jadi ini syarat dalam pinjam-meminjam. Boleh lebih, yang penting bukan barang riba. Paham kan? Terus, tidak dipersyaratkan di akal akad. Tidak dipersyaratkan di akal akad. Terserah nanti, lebihnya tidak apa. Kemudian kata beliau rahmatullah setelahnya, wa yaqtaridu tafariqa wa yarudda jumlatan idza lam yakun bisyarat. Boleh dia meminjamkan secara terpisah tafariq, bulan ini dia pinjam 200, bulan depan 200, bulan depan lagi 300, dan dia kembalikan secara utuh yang terpisah tadi itu, kalau dia tidak persyaratkan di awal. Kalau dia persyaratkan, sudah tidak apa-apa, kamu ambil tahun ini. Bulan ini 100, bulan depan 100, bulan depan lagi 100, tapi wajib antum bayar nanti sekaligus. Paham kan? Tidak boleh. Kalau dia persyaratkan dulu. Kalau dia apa? Persyaratkan. Kan dia ambil manfaat ini. Iya kan? Manfaatnya apa? Tadi seharusnya dia kembali sedikit-sedikit, sekarang jadi kembali. Jadi kembali apa? Kembali banyak. Manfaat. Tidak boleh. Dengan persyaratan seperti ini. Persyaratan seperti ini. Iya. Ini masya Allah. Kemudian istilahnya, wa in ajjalahu. Walam yata'ajjal. Iya. Dan kalau dia ajjalahu, apa artinya ajjalahu? Dia akhirkan. Tapi dia tidak akhirkan. Sudah? Dia akhirkan, tapi dia tidak akhirkan. Ini sambungannya dari tadi. Dan masalah seperti ini, seperti mereka katakan, seperti ada orang bilang, saya akan meminjamkan kepada kamu. Dengan syarat, kamu kembalikan di bulan ini, bulan ini. Maksudnya dia sebutkan. Ya. Bulannya. Diakhirkan bayarnya. Sudah boleh kamu pinjam. Saya bulan di sekian, bulan sekian. Walamnya tak ajar. Tapi dia enggak. Sebutkan seperti itu. Dia enggak mau seperti itu. Ini ada diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan ya syarat dalam qard ajal muhaddada. Ajal yang telah ditentukan. Dipinjaman dengan menentukan apa? Ajalnya, waktu pembayarannya. Ada di antara para ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan juga mazhab orang Hanabilah, tidak sah al-ajal fil qard. Ya. Tidak boleh diakhirkan lagi dalam pinjaman. Kenapa? Karena qard itu adalah utang. Dan utang itu ya harus dibayar saat apa? Datang waktu. harus datang waktunya. Ketika ada pinjaman, sudah ditentukan, tak boleh diakhirkan. Itu kata mereka. Kecuali bagi mu'asir yang orang yang kesusahan, itu kan lain cerita. Itu lain cerita kalau diundurkan. Ini kata mereka. Wajib katanya dia minta saat itu ada. Seperti ya seluruh utang-utang yang ada. Maka syarat seperti ini adalah syarat yang batin. Artinya ini agak sulit sebenarnya. Ya bentuk masalahnya itu, ya dia sudah berutang. Tapi dia sudah akad memang. Kalau saya tidak bisa, saya undur sebulan. Begitu sebenarnya bentuknya. Paham kan? Dia sudah berutang ini. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu kembalikan sekian. Tapi dia bilang, saya persyaratkan. Saya persyaratkan. Kalau saya tidak mampu, saya bayar bulan depannya lagi. Paham kan? Dia persyaratkan utang, pinjaman untuk diakhirkan dari jatuh tempoh. Paham kan? Ini kata mereka tidak dibolehkan persyaratan seperti itu. Utang saja. Kalau memang nanti tidak mampu, ya tinggal dijelaskan. Saya belum mampu, bayar. Ada pun mempersyaratkan di dalam itu agak sulit. Karena ini namanya syarat manfaat. Karena kalau ini dibuka, nanti orang akan bersyarat semua. Kan saya dibilang, sebenarnya sudah ada ini, dia bisa bayar. Iya kan? Dia bisa bayar jatuh temponya, tapi karena kan saya dulu bilang, minta undur berapa? Sebulan. Akhirnya dia undur lagi. Paham kan? Ini, tidak boleh. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada juga menyatakan juga, sah syarat seperti itu. Tidak apa-apa. Ini pendapat. Boleh mempersyaratkan ta'jil dalam hal seperti itu. Diakhirkan lagi di akad pertama. Ini juga dipilih oleh, ini yang dipilih pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga. Ya. Mereka bilang, seandainya dia bilang, yang meminjam bilang, saya akan menunaikan katanya utang ini setelah setahun. Ini syarat sah. Kalau dia memberi utang, ridho. Kalau dia memberi pinjaman apa? Ridho. Paham kan? Ini intinya. Kalau si pemberi pinjaman apa? Ridho. Dan memang tidak ada yang melarangnya. Tidak ada dalil melarang. Kecuali, ya, kecuali itu tadi mereka bilang, ini kan mempersyaratkan di atas utang. Mempersyaratkan di atas utang. Tidak ada dalil yang melarangnya. Iya, tidak ada dalil yang melarang. Dan kata mereka, syarat yang seperti ini, kalau Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, itu dibolehkan karena ini memang mirip utang, tapi ini kan pinjaman. Pinjaman. Dan mereka ingatkan, ini harus dia tentukan kapan. Kalau dia tidak tentukan, dia bilang saya pinjam ini tapi kalau saya tidak anu, saya bayar setelahnya lagi. Harus dia tentukan kapan setelahnya. Yang nanti akan membuka perselisihan. Jadi yang mengatakan boleh, syaratnya apa? Ketat. Harus dia bilang lagi, berapa lama dia undur? Berapa lama dia undur? Iya. Kalau dia tidak sebutkan, maka asalnya harus diminta saat jatuh temponya. Walaupun dia sudah bilang apa? Saya boleh mengundurnya. Kecuali kata mereka, kalau dia mu'asiron sama lagi. Kecuali dia adalah orang yang kesusahan. Kesusahan. Pas datang masa bayarnya, dia bangkrut. Ini masalah lain. Ini masalah lain. Yang amannya dalam masalah ini, kalau antum mau aman, ya jangan persyaratkan, boleh diundur. Itu yang amannya. Walaupun kalau dibilang boleh, boleh. Terus ditentukan berapa lama diundurnya. Paham kan? Misalnya jatuh tempo setiap awal bulan. Dia lambat. Tanggal berapa baru dianggap ya bisa dipaksa. Misalnya kalau di akad-akad, misalnya di akad air pam, listrik, kan boleh bayar tanggal 1 sampai tanggal 20, kan begitu. Jatuh temponya 1 misalnya. Tapi boleh diundur sampai tanggal 20. Paham kan? Nah, seperti ini, ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan apa? Boleh. Ada yang mengatakan boleh. Nah, itu tadi saya bilang, Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya membolehkan karena tidak ada pelanggaran di sini. Tidak ada apa? Pelanggaran. Kan dia sudah bilang dari di awal. Dia bilang di awal. Iya. Ini Masya Allah. Kecuali dia bilang lagi si pemberi pinjaman, tidak apa-apa, tapi kalau kamu terlambat sampai segitu, kamu tambah 1000. Wah, ini riba. Riba. Riba apa ini? Nah, riba kor. Masuk riba kor semuanya. Nah, jadi di keduanya tadi ridho. Tapi ridhonya si pemberi pinjaman dengan ditambah kalau lebih. Paham kan? Riba. Tapi kalau tidak tambah apa-apa, nah, yang mengambil manfaat adalah yang meminjam saja. Iya kan? Kan kalau lumayan, kalau diundur, berarti dia bisa apa? Cari lagi, kan begitu? Manfaatnya, tidak apa-apa. Memang asal daripada pinjaman itu adalah diambil manfaat oleh si yang meminjam. Adapun yang meminjamkan ambil manfaat, riba. Adapun yang meminjamkan ambil manfaat, jadinya apa? Riba. Riba kor. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallahu wa la yajuzu syartu syai'in yantafi'u bihi al-muqrid. Ini sekarang kita berbicara kepada al-muqrid. Ya. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang si al-muqrid, si pemberi pinjaman, mengambil manfaat dengannya. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang si pemberi pinjaman mengambil manfaat dengannya. Al-muqrid dari kata aqrada. Ia memberikan pinjaman. Jelas ini? Tidak boleh. Kalau ada syaratnya, riba. Ya? Misalnya, para ulama contohkan, saya pinjamkan kepada kamu uang sekian, dan yang syarat saya tinggal di rumahmu sekian. Paham gak ini? Saya pinjamkan kepada kamu ini uang 5 juta, dan syarat tanah sawahmu saya garap. Paham kan? Saya pinjamkan uang pada kamu 10 juta dan syarat empangmu saya pakai. Paham ini kan? Jadi persyaratan apa? Manfaat untuk dirinya. Jelas ini? Untuk dirinya. Ini tidak dibolehkan. Ini haram kan, ini riba qard. Ini haram kan, ini adalah apa? Riba. Riba qard. Ya, tidak dibolehkan. Masya Allah. Jadi yang baik, illa ayyastarit rohnan au kafilan. Perhatikan juga, kecuali dia persyaratkan ada rohan, ada gadean. Tahu antum ada gadean? Gini, saya mau pinjam kepada kamu. Dia datang di pihak peminjam, mau pinjam uang 5 juta. Mau pinjam uang 5 juta. Boleh, tapi kamu jadikan sesuatu sebagai rohannya. Sebagai barang gadaiannya. Hah? Boleh enggak? Boleh. Paham itu, Bang? Dijaminkan salah, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh kenapa? Kalau dia persyaratkan lagi. Jaminan ini, rohan ini, saya manfaatkan. Nah, baru haram lagi. Tapi kalau dia hanya persyaratkan ada rohannya, ada barang yang dijadikan sebagai apa? Rohan. Apa rohan? Yang digadaikan atau kafil. Kafilan jaminan. Kafilan jaminan. Nah, boleh. Ini bukan syarat manfaat namanya. Ya memang manfaat, tapi kan dia tidak manfaatkan. Ini hanya untuk apa? Menjamin. Sebagai apa? Pengikat antara si peminjam dan yang dipinjami uangnya. Jelas? supaya nanti ya kalau dia lari misalnya atau dia jatuh bangkrut, ya ini kan barangnya jadi haknya, bisa dijual senilai dengan utangnya. Kalau kurang masih dari utangnya, kalau lebih maka dikembalikan sisanya. Dia utang misalnya 5 juta, sementara barang yang dijaminkan 10 juta, sudah. Nggak boleh dibilang, wah saya untung ini saya ambil semua, tidak. Kita jual 10 juta, ambil 5 juta, kembalikan berapa? 5 juta. Paham kan? Iya, nah, itu dia. Boleh diambil rohon atau katib. Selesai. Ini tentunya, karena Nabi lakukan seperti itu. Ya, Nabi lakukan seperti itu. Nabi pinjam di orang Yahudi dan beliau jadikan baju besi sebagai rohannya, sebagai jaminannya. Boleh. Terus wala tuqbalu hadiyatul muqtarid. Al-muqtarid. Ada al-muqrid, al-muqtarid. Tidak boleh diterima hadiah dari al-muqtarid yang berutang. Kalau al-muqrid yang meminjamkan. Kalau al-muqtarid yang meminjam. Al-muqrid yang meminjamkan. Al-muqtarid siapa? Yang meminjam. Tidak boleh menerima hadiah dari yang meminjam. Karena ditakutkan hadiah ini adalah karena dia telah kasih pinjaman. Paham gak ini? Jelas kan? Ada antum simpan uang di bank, kasih hadiah gelas, kasih hadiah payung. Apa hukum hadiahnya? Riba. Iya kan? Riba. Jelas kan? Nah saya kan tidak ingin riba. Iya, dia kasih kan karena kamu simpan. Coba, dia kasih gak orang yang tidak punya simpanan? Kan begitu? Kalau seandainya dia mau menyumbang, sudah, umumkan di jalan, setiap orang lewat, kasih. Kan begitu? Iya. Nah, sama dengan ini. Antum kasih pinjam orang. Kasih pinjam orang. Setiap dia panen, kirim. Lah, pinjamkan petani. Setiap dia panen, kirim. Hadiah ini, hadiah. Tidak termasuk dari utang, nanti utangnya akan dibayar. Hadiah, tidak boleh. Ila yakuna bainahuma ada biha qoblal qardi, kecuali antara keduanya kebiasaan untuk saling mengasih hadiah sebelum apa? Meminjam. Mereka sudah biasa saling kirim hadiah sebelum pinjam, meminjam. Nah ini boleh, berarti ini kan bukan karena utangnya. Bukan karena apa? Utangnya. Memang karena apa? Sudah biasa. Memang sudah biasa saling kasih hadiah, ya, seperti yang mereka biasa lakukan, biasanya habis pulang safar kasih hadiah, ya, oleh-oleh, kita bilang, sah, ya, tidak apa-apa. Kalau memang biasanya seperti itu, sebelum pinjam juga begitu. Kalau habis dari safar kasih oleh-oleh, habis dari safar kasih oleh-oleh, kan begitu, ya. Sebelumnya kalau panen, misalnya dia punya empang ikan, kalau panen, tetap dia kasih selalu. Ya, punya sawah, panen, kasih. Panen, kasih. Setelah itu dia pinjam. Tahun depan panen, boleh nggak dia kasih? Begitu. Tahu kan? Ya, boleh. Kalau sudah apa? Biasa. Ada pun yang tidak biasa, tidak dibolehkan. Karena itu adalah masuk dalam pembahasan riba. Ini masya Allah, hati-hati pembahasan arqad. Ini selesai. Selesai. Di sini ada beberapa juga masya Allah perlu antum perhatikan yang biasa orang lakukan terkait dengan qard ini. Ya. Bagaimana, ini yang paling sering juga. Bagaimana kalau ada orang meminjamkan sesuatu dengan syarat dia bayar nanti di negeri lain. Gimana kalau dia ada orang meminjamkan sesuatu dengan syarat apa? Nanti dibayar di negeri yang lain. Dipinjam di Saudi, dibayar di Indo. Boleh gak seperti itu? Karena ini pasti ada manfaat. Kalau kita kasih pinjam di Saudi, dia akan pakai dulu. Karena ada manfaat. Iya, gimana ini? Para ulama dalam masalah ini membagi dua bentuk. Pertama, ada berupa barang yang memang untuk membawa barang ini ada maunah, ada biaya. Ada biaya. Misalnya, dia kasih pinjam apa? Yang butuh biaya. Ya? Dia kasih pinjam kurma. Anggaplah. Ya? Kasih pinjam kurma. Dan sekarang nanti dia bayar kurma di Indo. Paham kan? Walaupun yang meminjam kurma ini alhamdulillah dapat kurma, bisa dimakan, nanti kan bisa dibeli di Indo. Paham kan? Boleh gak seperti ini? Hal yang seperti ini gak boleh. Kenapa bisa? Gak boleh. Kan dia ambil manfaat. Daripada dia ambil dan bawa dari Saudi, beras, lebih baik terima di Indo, langsung dibelikan dengan utuh. Paham kan? Diambil si ini, ambil manfaat. Paham kan? Si yang memberikan pinjaman, kurma. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Hal yang seperti ini. Hal yang seperti ini. Iya. Masalah kedua, bagaimana kalau yang dikasih pinjam tidak ada biaya? Tidak ada biaya. Paham kan? Untuk membawanya ke negeri kita, negeri yang berikutnya. Seperti kata para ulama, kan nukut. Seperti kita pinjamkan apa? Uang dengan syarat dia bayar di kampung sana. Bang, kan ada biaya ini untuk bayar, bawa. Tinggal ditaruh di kantong. Ya, mau seberapa? 10 juta? 10 juta itu satu IKTP. Bang kan? 20 juta? 30 juta? 30 juta ya, 3 ikat. Ikannya tidak tebal lagi segini. Tidak, nih. Sedikit sekali. Tidak ada biaya. Iya kan? Tidak ada biayanya. Boleh atau tidak begini? Ya? Boleh atau tidak? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada manfaat. Di sini ada manfaat yang diambil. Dah? Manfaat yang diambil oleh si yang peminjam utang, ya kan? Yang dikasih pinjamkan kepadanya. Dia kan pakai, alhamdulillah dapat uang, nanti kan bisa saya ganti di Indo. Dia bisa pakai belanja. Kan dikasih pinjaman. Ini katanya tidak dibolehkan karena ada manfaat. Ada apa? Manfaat. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu adalah riba. Kata mereka diantaranya. Pendapat yang kedua, boleh. Boleh. Kenapa? Karena manfaatnya sebenarnya tidak bersendiri si Al-Muqtarib di sini. Tapi ini juga manfaat untuk Al-Muqrib. Bukan hanya Al-Muqtarib yang mengambil manfaat. Tapi siapa juga yang mengambil manfaat? Al-Muqrib. Bukan hanya yang meminjam yang mengambil manfaat. Tapi yang meminjamkan juga ada manfaatnya. Apa manfaat bagi yang meminjamkan? Iya kan? Apa manfaatnya? Ya, daripada dia bawa uang segitu tidak aman di jalan. Nah, lebih dia kasih orang itu utang, dia belanja habis. Nanti dia ganti di negeri yang sana. Berarti manfaatnya untuk siapa? Kedua belah? Iya. Kan begitu? Kalau yang seperti ini tidak menyapa. Kalau manfaatnya untuk dua belah pihak, itu jadinya apa? Tidak ada masalah. Jadinya tidak ada masalah. Ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jelas kan? Paham ini? Jelas kan? Ini kalau berupa apa? Sesuatu yang tidak ada beban untuk membawanya. Jelas ya? Ini boleh. Dan ini kemudahan. Ini kemudahan. Alhamdulillah dalam masalah ini. Jadi perhatikan baik-baik. Disinilah nanti dikatakan oleh para ulama manfaat untuk kedua belah pihak. Manfaat untuk kedua belah pihak. Ini dibolehkan. Ini alhamdulillah. Iya. Kemudian juga di antara yang disinggung oleh para ulama dalam masalah ini adalah qard manfaah. Masya Allah. Bukan qard, qard tadi kan barang. Boleh enggak qard manfaah? Utang manfaat. Saya utang manfaat seperti yang dilakukan oleh orang di kampung-kampung. Jadi kalau lagi tanam jagung rapat serentak atau tanam padi, jadi dia bilang hari ini saya tanam, semua petani ikut tanam ke sini, besok sama-sama ke sana lagi. Misalnya ada 10 petani, berarti 10 hari misalnya. Ada 10 hari, hari ini sawah sini si Ahmad, besok sawahnya Mubar, lusa sawahnya Zainuddin. Paham? Berikutnya sampai 10 orang misalnya begitu. Paham kan? Boleh enggak seperti itu? Ini namanya akad apa ini? Utang apa? Utang apa ini? Manfaat. Boleh enggak? Dipraktikkan di kampung banyak. Utang manfaat. Kerja gotong royong. Paham? Ini utang juga. Ya kan dia utang. Tenaga. Utang manfaat namanya. Boleh enggak seperti itu? Mayoritas ulama dalam hal ini mengatakan iya, tidak boleh. Mayoritas utang manfaat seperti ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Iya, seperti mereka contohkan mayoritas, saya panen di kamu hari ini, besok kamu panen di saya, atau saya tanam di kamu hari ini, besok kamu tanam kepada di tempat saya. Mayoritas bilang tidak boleh. Ya, mayoritas bilang apa? Tidak boleh. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh dan benar, sahih, sah akad manfaat. Sah akad manfaat. Karena di sini kata beliau, akad manfaat itu hukumnya bukan hukum utang, tapi hukum harta. Dia bukan hukum utang, tapi hukum apa? Harta. Iya, hukum harta. Dan dimaksudkan dengannya adalah harta. Boleh kata beliau meminjamkan manfaat dari harta, dan walaupun dikembalikan nanti ada perbedaan sedikit. Misalnya di sana lebih capek, lebih banyak lumpurnya, lebih ini, tidak apa-apa. Ini adalah akad apa? Bukan utang, tapi akad apa? Penggunaan harta. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Paham kan? Biasanya seperti orang-orang dulu, tapi kalau sekarang ini tidak ada. Tidak ada. Mereka punya banyak kerbau. Ahmad punya 9 kerbau. Zainuddin punya juga 9. Kalau 9 ini dipakai untuk injak sawahnya Ahmad, ya terlalu sedikit. Lama. Kan dulu kan orang untuk ini sawah dipakai injak kerbau. Ya, kalau sawah basah. Kalau sawah kering ya dipakai baja kerbaunya. Kan begitu dulu. Ya, gimana Zainuddin? Kita gabungkan saja. Hari ini dia di saya, besok sama-sama. Jadi 9 tambah 9 berapa? Nah, 18. Besok boleh sama-sama sana. Ini namanya akad apa ini? Manfaat. Tapi akad manfaat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih membawa ke akad harta. Ke akad apa? Harta. Akad jasa berupa apa? Harta. Dan harta boleh. Antum kasih tendanya hari ini, besok dia kasih tendanya ke antum. Paham kan? Ini boleh. Jelas kan? Boleh. Dan tidak apa-apa katanya kalau lebih sedikit. Kalau lebih apa? Sedikit. Ini juga perlu karena banyak praktek. Ini yang tidak disebut oleh penulis. Alhamdulillah. Adapun syarat yang diutangkan, yang diakadkan, itu kan jelas di hadis. Harus jelas. Harus jelas. Alhamdulillah kita cukupkan. Setelah itu ahkam ad-dain. Hukum utang piutang. Hukum utang piutang. Ada masalah kemarin disebutkan itu hiwala, ikola, abdoman. Akan datang bab khususnya sebenarnya. Cuma kan kemarin hanya disinggung di dalam. Kalau babnya akan datang. Seperti masalah hiwala sendiri akan datang nanti. Bagaimana kalau kita memindahkan? Apa maksudnya itu? Akan datang. Memang beliau akan sebutkan bab khusus, tapi kemarin kan hanya disebutkan dulu, kan ada kaitannya. Ada kaitannya. Insya Allah nanti kita akan dapatkan. Alhamdulillah. Salam. Antara syaratnya kan harus dibawa di awal. Di awal, mempunyai di awal. Bagaimana kalau kita untuk kopi? Biasanya kita bayar di akhir, padahal kita belum dibayar di awal. Kita sudah tentukan hari Senin kita ambil kopi yang. Jadi bayarnya nanti hari Senin. Yang fotokopi, dia tidak kasih DP, berarti kan sistem ridho, tidak apa-apa. Dia sudah kenal antum, tidak apa-apa. Kan dahulu barang saja, dia dahulu uang, tidak apa-apa. Tergantung keridhonya sih itu. Tapi biasanya orang seperti itu nanti dia masuk di bai'ul urbun, dia kasih tanda jadi dulu. Kalau dia tidak bayar semua, berarti dia kasih apa? Tanda jadi. Nah itu nanti kalau dia kasih tanda jadi, pindah ke tempat lain, bukan salam namanya. Nah, kalau ini juga bukan salam juga jadinya namanya. Namanya kita berutang. Nah, berutang namanya ini. Tahu enggak? Jadi tidak masuk di namanya yang beda. Jadi dia tidak masuk di ketentuan baik as-salam. Baik salam kan harga sekarang, barang nanti. Barang nanti. Kalau ini kan tidak. Masuk di utang, itu. Nah, antum pesan barang, antum berutang. Tahu kan? Nah, boleh kalau bukan barang riba. Nah, kalau emas, saya pesan, bayar nanti kalau jadi, riba. Ini kan buku, riba gak? Nah, bukan. Jadi akad utang namanya, bukan keluar dari salam. Alhamdulillah. Enaknya tidur ini.